Dari Abdullah bin Ad-Dailami rahimahullah berkata, sebab pertama hilangnya agama ini adalah ditinggalkannya as-sunnah. Agama ini akan hilang sunnah demi sunnah, sebagaimana lepasnya tali, seutas demi seutas. Dinukil dari kitab Lamudul Mansur, Minal Qawli Ma'thur, karya Abu Abdillah, Jamal bin Fraihan Al-Harithi.